Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dimudahkan kembali bertemu di hari yang penuh berkah ini, ya, termasuk al-ayyamul asyar, 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang amal kebaikan dan amal soleh paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita taufiknya untuk mengamalkan amal-amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang sempurna di sisinya. Alhamdulillah ikhwatal Islam rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita yang membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabukiyah, ya, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang makna takwa, rincian dari makna takwa. Yang terakhir, di pertemuan yang lalu telah kita nukilkan sebuah definisi takwa yang dipuji oleh para ulama, ringkas tapi padat, ya, pernyataan yang disampaikan oleh imam besar dari kalangan tabi'in, Talak Ibnu Habib Al-Anazi rahimahullahu taala, sewaktu beliau mengatakan, "Idza waqa'atil fitnatu fa'athfi'uha bitaqwa." Qalu, "Wa ma taqwa?" Ya, kalau terjadi fitnah, maka padamkanlah fitnah dengan takwa, hadapilah dengan ketakwaan. Maka para murid-muridnya bertanya kepada beliau, apa itu takwa? Maka beliau berkata, an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallahi tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah takhafu iqaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuknya, ya, karena mengharapkan balasan pahala di sisinya. Dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah karena kamu takut akan azabnya, akan siksaannya, ya. Jadi ada mengamalkan ketaatan dengan ikhlas di atas petunjuk ilmu, ya, dan mengamalkannya sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebagai rukun takwa. Ya, tiga rukun takwa yaitu ikhlas, ada keikhlasan dalam beramal, tujuannya untuk mengharapkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaannya. Kemudian ada al-ilmu, cahaya, petunjuk dari Allah, kemudian mengamalkannya sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh tiba. Jadi al-ikhlas, al-ilmu, wal-ittiba, inilah tiga rukun untuk meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari definisi takwa ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengambil penjelasan yang sangat bermanfaat sekali sehubungan dengan takwa, yaitu bahwa ketakwaan itu harus dibangun, ya, amal yang akan membawa kepada ketakwaan harus dibangun di atas landasan yang benar dan tujuan yang lurus. Makanya pembahasan selanjutnya yang akan kita baca dari keterangan beliau di sini adalah mengenai rincian dari ucapan Imam Talak Ibnu Habib tentang makna takwa ini, yaitu al-iman wal-ihtisab, keimanan dan al-ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat komentar beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, setelah tadi membawakan ya, yang telah kita baca di pertemuan yang lalu, definisi takwa yang disebutkan oleh Imam Talak Ibnu Habib, beliau mengomentarinya, wahada min ahsani ma kila fi haddi taqwa. Ini adalah ya termasuk penjelasan yang terbaik, ya, penjelasan yang terbaik tentang batasan atau makna definisi takwa. Wa hadhihi min ahsani ma qila fi haddi taqwa. Ini adalah penjelasan, termasuk penjelasan yang terbaik tentang makna takwa. Tentang makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan seperti ini sebelum Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga dipuji oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya, dalam Sirah Alami Nubala ketika menyebutkan dalam biografi Imam Talak Ibnu Habib, sungguh definisi takwa yang beliau sebutkan ini sangat indah meskipun ringkas. Ringkas tapi padat dan indah. Ya, kalimatnya atau penjelasannya. Fala taqwa illa bi amal. Wala amalin. Mengamalkan ketaatan kepada Allah atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan tidak ada amal kecuali dengan ya cahaya ilmu dan ittiba, dengan petunjuk Allah dan ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanfa'u dzalika illa bil ikhlasi lahu, dan semua tidak akan bermanfaat kecuali dengan diamalkan dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Ya, inilah kata beliau, la liyuqal fulanun tarikun lil ma'asi binuril fiqhi, bukan untuk dikatakan atau dipuji akan perbuatan maksiat karena dia punya pengetahuan cahaya ilmu, bukan untuk dipuji demikian. Idil ma'asi yaftakiru ijtinabuha ila ma'rifatiha, karena perbuatan maksiat untuk meninggalkannya butuh untuk kita ketahui dulu. Kita pelajari bahwa ini benar-benar perbuatan maksiat agar kita meninggalkannya dan menjauhinya. Wa yakunu tarku khaufan minallah, ya, yang kemudian kita meninggalkan itu karena takut kepada Allah. La liyumdaha bitarkiha, bukan karena ingin dipuji karena meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Beliau kemudian menutup dengan pernyataannya, faman dawama ala hadhil wasiyati faqad faz, maka barang siapa yang menetapi ya wasiat yang disampaikan oleh beliau ini, maka sungguh dia akan beruntung, dialah orang yang akan beruntung dunia dan akhirat nanti. Jadi definisi ini memang definisi yang dipuji oleh para ulama, ya, sehingga dikatakan termasuk penjelasan atau penyebutan definisi yang terbaik tentang makna takwa. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian memerinci dalam kitab Ar-Risalah Tabuqiyah makna ini, karena ini berhubungan dengan penjelasan takwa dan bagaimana amal yang kita lakukan membawa kepada takwa. Baik. Fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayah. Karena sungguh setiap amal yang dikerjakan manusia itu mesti ada mabda'nya, ada titik tolaknya, ya, ada titik tolaknya dan ada tujuannya. Landasan berbuatnya apa? Tujuan berbuatnya apa? Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakunu masdaruhu 'anil iman. Maka tidaklah dikatakan satu amal itu, ketaatan kepada Allah, bernilai ketaatan atau mendekatkan kita kepada Allah, sampai yang menjadi sumbernya, titik tolaknya adalah dari keimanan. Dari keimanan. Makanya orang beramal, dia perlu kenal dalil. Dia perlu tahu landasannya dari Al-Quran dan Sunnah supaya hatinya meyakini ini benar-benar diperintahkan oleh Allah, atau keburukan ini benar-benar dilarang oleh Allah, supaya dia berbuat ketika itu diperintahkan oleh Allah, dia melaksanakannya karena mentaati perintah Allah, mengharapkan kemuliaan di sisinya. Ketika keburukan dia tinggalkan, dia yakin benar-benar itu keburukan yang dilarang oleh Allah, maka dia mengamalkannya karena takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Fayakunul ba'ithu alaihi huwal imanul mahad. Sehingga yang menjadi pendorongnya, motivator dia dalam beramal, ya, yang menjadi titik tolak dia dalam beramal adalah iman semata-mata. Iman yang murni. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bagi orang-orang yang mengenal Allah dan mencintainya, cukup, ya, merupakan sebaik-baik pendorong untuk beramal. Bagi orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan yang murni, keinginan mendekatkan diri kepada Allah, keyakinan bahwa perbuatannya ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah merupakan seutama-utama pendorong bagi dia. Karena dekat dengan Allah bagi orang-orang yang beriman adalah kenikmatan yang paling tinggi. Ketenangan hati yang paling utama, kebahagiaan yang paling besar pada dirinya. Saya pernah ingatkan, kenapa amal-amal utama yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, beberapa dalil hadis yang sahih, itu cukup dengan Allah sebutkan keutamaannya, berjumpa dengan Allah, dekat dengan Allah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan membalasnya. Ya. Cukup diberikan balasannya Allah bersama dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di akhirat nanti, di surga nanti, hendaknya dia mengamalkan amalan saleh dan jangan dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah? Cukup dengan dia mengetahui dia akan berjumpa dengan Allah yang maha indah, memandang wajahnya yang maha mulia, ini sudah menjadi motivasi besar bagi dirinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Subhanallah, tidak ada yang melebihi balasan bagi orang yang beriman ketika dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan mencukupinya. Dan siapa yang akan bisa mencelakakan atau menjadikan kurang hamba yang telah dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menyertai bersama dengan kebersamaan yang khusus terhadap orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kebersamaan yang mengandung perlindungan, pertolongannya kepada hambanya ini setiap dia membutuhkannya. Yang mengandung taufik dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan. Cukup balasan seperti ini, keimanan di dalam hatinya, dengan hal-hal yang seperti ini cukup menjadi sebaik-baik pendorong dia dalam beramal. Sehingga dia tidak butuhkan yang lain. Ya, sehingga dia tidak membutuhkan balasan-balasan yang lain. Inilah, ya, merupakan al-ba'ith, motivator bagi orang yang beriman ketika beramal, al-imanul mahd, ya, keimanan yang murni yang ada di dalam hatinya. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah membahas tentang kesalahan sebagian orang ketika beramal, dia berusaha mencari hikmah-hikmah dari urusan dunia. Mencari hikmah-hikmah dari urusan dunia. Ya, kadang-kadang tidak ada keterangannya, dia berusaha mencari. Para ulama menjelaskan, cukup kita mengetahui hikmah utama dari amal-amal yang kita kerjakan. Pertama, kita yakin semua yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mesti mengandung hikmah. Ada yang kita ketahui dan banyak yang tidak kita ketahui. Karena Allah adalah Al-Hakim yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Maka setiap perbuatannya mesti maha mengandung hikmah yang sempurna. Taib. Kata para ulama, cukup kita mengetahui hikmah yang paling besar dari setiap ibadah yang kita lakukan, bahwa ibadah ini mendatangkan keridhaan Allah, mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita mulia di sisinya. Dan cukup kita mengetahui hikmah dari keburukan adalah menjauhkan kita dari kemurkaan Allah, menjauhkan kita dari dari tidak dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan kita dari azabnya, dari kehinaan di sisinya. Ini cukup sebagai motivasi yang terbesar. Makanya keimanan ini perlu dikuatkan. Kadang-kadang seorang beramal semangat karena dia mencari balasan duniawi. Yang ini malah bisa menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ya, yang juga sudah kita jelaskan kemarin. Waktu kita membahas kitab Al-Ubudiyah. Buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi kata beliau, kita ulangi. Maka yang menjadi pendorong hamba itu untuk beramal adalah al-imanul mahdhu, iman yang murni di dalam hatinya. Lal adatu walal hawa wala talabul mahmadati wal jahi wa ghairi dzalik. Bukan yang menjadi motivator pendorong dia berbuat kebaikan hanya karena kebiasaan atau hawa nafsu di dalam dirinya, keinginan jiwanya, atau mencari pujian, mencari kedudukan, dan motivasi-motivasi dunia yang lainnya. Jadi, bukan juga karena kebiasaan. Makanya, ada sebagian orang mungkin dia rajin melakukan sesuatu karena terbiasa saja. Sehingga, dorongan dari hatinya untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya menjadi kecil. Nah, ini juga akan mengurangi keutamaan dan pahala yang didapatkannya. Ya. Kalau sekedar kebiasaan saja, nanti kalau dia dapatkan sesuatu yang dianggap lebih baik, maka dia akan meninggalkan sesuatu ini. Oleh karena itu, perlu motivasi iman yang kuat. Itulah sebabnya kenapa kita harus membenahi iman di hati kita, supaya yang menjadi landasan kita berbuat, mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba yang selalu ya berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa lillahi wa billahi. Maka inilah hamba yang selalu berbuat karena Allah semata-mata. Billahi, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'allah, dan selalu mendapatkan ya kebersamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan yang khusus. Baik. Balla buddha an yakuna mabda'uhu mahal imani. Wa gayatuhu thawaballahi ta'ala. وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَهُوَ الْإِحْتِسَابِ. Ya, akan tetapi di sini harus wajib yang menjadi mabda, titik tolak dia dalam beramal adalah mahdhal iman, semata-mata karena iman yang benar di dalam hatinya. Puncak dari tujuannya adalah mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan pahala-pahala di sisi Allah, mencari keridhaannya, inilah yang dinamakan al-ihtisab. Mengharapkan pahala di sisinya. Kalau kita pernah dengar hadis-hadis yang sahih yang banyak disebutkan dalam hadis yang sahih, misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Ini maknanya ihtisab. Ihtisab artinya mengharapkan balasan di sisinya. Ya, dan kita perhatikan di sini dari keterangan yang beliau sampaikan mengharapkan pahala dari Allah, kemudian juga penjelasan dari Imam Tabi'in yang telah kita nukil makna takwa, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas petunjuknya mengharapkan pahala dari Allah. Ini sudah kita sebutkan berkali-kali. Merupakan bantahan yang jelas. Bahkan sudah sejak zamannya para tabi'in, sebelumnya bahkan para sahabat, telah menyatakan bahwa orang yang mengharapkan balasan pahala di sisi Allah ini adalah orang yang ikhlas. Ya, karena dia beriman kepada yang gaib, beriman kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang takut dari ancamannya, ini adalah orang yang beriman dengan benar. Tidak seperti pernyataan sebagian orang yang mengatakan, ya, kita hanya mencari keridhaan atau keikhlasan, tidak perlu mengharapkan kemuliaan apa ini balasan surga atau takut dari neraka. Na'udzubillah min dzalik, ini berarti meremehkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang rusak yang tidak pernah kita kenal dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan penjelasan tentang ya janji Allah terhadap hamba-hamba yang beriman dia akan dapatkan surga, bahkan rinciannya. Ada bidadari-bidadari, ada istana-istana, kemudian ada buah-buahan yang nikmat, Kemudian rincian azab neraka, apakah kita berani mengatakan setelah itu, saya tidak mengharapkan surga, kemudian tidak takut dari neraka, berarti Anda seolah-olah mengatakan, ah, janji ini tidak ada artinya, ajakan ini tidak ada nilainya bagi dia. Bagaimana imannya orang seperti ini dikatakan benar terhadap hari akhir yang merupakan salah satu bagian yang penting dari rukun iman seseorang yang tanpanya akan runtuh keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi inilah makna ihtisab. Kita mengharapkan keridhaan Allah. Kita mencari ya, kecintaannya. Dan ini tidak bertentangan dengan kita mencari balasan di sisinya karena dia sendiri yang menjanjikan bagi kita. Orang yang beriman pasti dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan iman kita yakin ya, kenikmatan tertinggi yang ada di surga adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaannya. Ya. Memandang wajahnya yang maha indah, yang maha mulia. Yang ini mengalahkan semua kenikmatan. Hala di sisinya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memotivasi kita, mengajak kita untuk ya, mencari balasan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Nah, jadi inilah makna al-ihtisab. Walihada, kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah ta'ala, walihada kathiran ma yukranu baina hadainil aslaini. Kathiran ma yukranu baina hadainil aslaini fi mithli qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, wa nadairuhu atau wa nadairihi. Oleh karena itulah, kenapa dua hal ini ya banyak disebutkan atau digandengkan di dalam ya, dua asal ini, jadi titik tolak yang benar sama tujuan yang lurus. Dua asal ini, itu banyak digandengkan di dalil-dalil. Hadis-hadis yang sahih ketika Nabi SAW menyebutkan amal bahwa yang menunjukkan kedua hal ini merupakan perkara yang akan menjadikan amal kita benar, membuahkan takwa, membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua asal ini ya selalu digandengkan, banyak disebutkan, seperti misalnya dalam sabda Rasulullah SAW tentang puasa Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharapkan balasan di sisinya. Iman ini ada muntalak ya, atau al-ba'ith, titik tolak atau pendorong, motivatornya. Wahtisaban adalah tujuannya, puncak dari keinginannya. Sama juga tentang masalah Lailatul Qadar, juga hadis riwayat Bukhari Muslim, kedua-duanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menegakkan ibadah ya di malam Lailatul Qadar karena iman, dasarnya karena iman, pendorongnya adalah iman, dan tujuannya adalah ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa nadhairihi, dan yang semisal atau semakna dengan itu. Ada juga hadis yang berhubungan dengan apa ini, mengikuti atau menyelenggarakan jenazah ya, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, juga disebutkan dengan imanan wa ihtisaban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bikirataini kullu kiratin mithlu Uhud, wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bikirat. Ini juga sama, barang siapa yang mengikuti mengantarkan jenazahnya seorang muslim ya karena iman dan ihtisab, sama ada kata-kata ini ya, karena keimanan yang mendorong dia dan tujuannya adalah mengharapkan pahala dari Allah. Dia bersama jenazah tersebut sampai disolatkan, dan sampai selesai dikuburkan, maka dia pulang membawa pahala 2 kirat. Semua 1 kirat itu seperti gunung Uhud besarnya. Dan barang siapa yang hanya menyolatkan saja, kemudian dia pulang sebelum dikuburkan, tidak sampai dikuburkan, menyaksikan penguburannya, maka dia pulang hanya membawa 1 kirat saja. Ini juga hadis yang menyebutkan apa? Iman wahtisab. Ya. Sebagian dari para ulama menyebutkan makna imanan di sini adalah meyakini kewajiban yang Allah wajibkan dalam amal tersebut. Dia meyakini, makanya dia perlu ilmu. Dia perlu belajar bahwa ini benar-benar diperintahkan oleh Allah. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang perintahnya. Maka dia mengimani itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib, yang Allah wajibkan. Baik. Sebagaimana kalau larangan, dia juga meyakini itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dalil. Diterangkan di sini oleh Ibnu Qayyim selanjutnya. Faqauluhu ala nurin minallah isyaratun ilal aslil awwal wa huwal imanul ladhi huwa masdarul amali wa sababul ba'itsu alaihi. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala nurin minallah, astagfirullahaladzim, ucapan dari Talaq Ibn Habib dalam definisi takwa tadi, ya, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, ya, ini merupakan isyarat, terdapat isyarat tentang dasar yang pertama, yaitu keimanan yang merupakan titik tolak amalnya, wasababul ba'ith, dan sebab yang memotivasi dia dalam beramal. Jadi, di atas cahaya dari Allah, maksudnya di atas ilmu yang dengan ilmu itu dia mengimani, yakin bahwa ini benar-benar diperintahkan oleh Allah. Inilah landasan dia dalam beramal. Inilah motivator dia dalam beramal. Ini yang menunjukkan, yang mengisyaratkan asal yang pertama. Ya. Faqauluhu, waqauluhu, adapun sabda atau ucapan Talaq Ibn Habib selanjutnya, tarju thawaballah, kamu mengharapkan pahala dari Allah, isyaratun ilal asli thani, وهو الاحتساب وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل. Ya, ولها يقصد به. Kamu mengharapkan pahala dari Allah, di sini terdapat isyarat tentang landasan atau tentang perkara yang kedua tadi, yaitu al-ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, yang ini merupakan tujuan yang karenanya lah, ya, amal itu dilakukan, dan untuk itulah, ya, untuk inilah seseorang itu maksudkan dengan amal yang dikerjakannya. Jadi jelas dari ucapan ini ada penjelasan tentang iman yang merupakan landasan, yang merupakan titik tolak, ada juga penjelasan tentang ihtisab yang merupakan tujuan, ya, atau puncak keinginan dalam mengamalkan amalan tersebut. Wala raiba anna hadza ismun li jami'i usulil imani wa furu'ihi wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma. Maka tidak, dan tidak ragu lagi, ya, tidak diragukan lagi bahwa definisi ini atau takwa ini, ya, ketakwaan di sini yang disebutkan definisinya tadi, ini adalah satu istilah, satu nama. Wala raiba anna hadza jami'un li jami'i usulil iman wa furu'ihi, dan tidak diragukan lagi bahwa definisi ini berarti menghimpun semua, mencakup semua, ya, dasar-dasar keimanan dan cabang-cabangnya. Yang tadi didukilkan dari pernyataan Talaq Ibn Habib, ini adalah definisi yang menghimpun atau mencakupkan semua usulul iman, landasan-landasan iman dan cabang-cabangnya. Wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma, dan bahwasanya makna albir, ya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, ya, makna albir juga masuk di dalam pengertian ini. Berarti dalam pengertian seperti ini, ketika disebutkan takwa sendirian, masuk di dalamnya albir. Sebagaimana ketika disebutkan albir sendirian, masuk di dalamnya at-taqwa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa amma indaktirani ahadihuma ahadihima bil akhar, kaqaulihi ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Adapun ketika disebutkan dua-duanya, digandengkan. Ini sama dengan fakir miskin, iman dan Islam. Ketika digandengkan dua-duanya, albir dan at-taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ya, berarti harus ada perbedaan karena disebutkan dua-duanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar ditulisnya kitab Risalah Tabukiyah ini dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Fal farqu bainahuma farqun baina sababil maqsud lighairihi wal ghayatil maqsudati li nafsiha. Maka perbedaan antara keduanya adalah hanya seperti perbedaan antara sebab, ya, sebab jalan yang ditujukan selainnya. Orang melakukan sebab kan tujuannya untuk dapatkan hasil. Jadi perbedaan antara sebab yang dengan sebab ini ditujukan untuk mencapai yang lain dan al-ghayah, tujuan yang ditujukan pada zatnya. Jadi oleh disebutkan albir wa taqwa digandengkan dalam satu kalimat, ini sebenarnya masalah perbedaan di antara keduanya adalah perbedaan antara sebab akibat atau sebab dan hasil. Yang satunya sebab, yang satunya hasilnya. Kedua-duanya tentu saja diperlukan karena tidak akan kita mencapai akibat alladzi la salaha lahu bidunihi kama taqaddam. Ya. Wa amma taqwa fahiyya at-tariqul musilu ilal bir. Karena sesungguhnya yang namanya albir, kebaikan, adalah matlubun, dituntut pada zatnya. Ini yang dicari pada zatnya, yang diinginkan dengan sendirinya. Yaitu kesempurnaan seorang hamba, kebaikan-kebaikan yang tidak ada kebaikan bagi dirinya tanpa hal itu. Inilah albir, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Adapun ketakwaan, takwa itu adalah at-tariqul musilu ilal bir, jalan atau sebab yang akan membawa kita kepada kebaikan atau albir, al-wasilatu ilaihi, sarana untuk mencapainya. Wa lafdhuha yadullu ala hadza, sebagaimana lafaz takwa itu menunjukkan makna ini, bahwa dia adalah sebab. Ya, karena kata-kata takwa itu diambil dari kata-kata wiqayah, menjadikan penghalang kita, penghalang bagi diri kita, benteng untuk melindungi kita dari kemurkaan Allah. Itu asal makna takwa. Ya, fa innaha fu'la min waqayaki wa kana asluha waqwa. Faqallabu alwawa ta'an. Karena takwa itu diambil dari timbangan atau rumusnya fu'la. Ya. Dari waqa yaki, ya, jadi kata-kata at-tuqa, at-tuqa taqwa, diambil dari kata, dari waqa yaki, yang asalnya adalah waqwa, kemudian orang Arab mengganti waw dengan ta, sebagaimana dikatakan, ya, dalam kalimat al-wirathah, warisan, itu dalam bahasa Arabnya dikatakan turath, artinya warisan, waw diganti dengan ta. Seperti tujah, al-wajah, hadapan kita, dikatakan tujah, waw diganti dengan ta. Wa tukhmah minal wakham. Ya. Dan ta. Falafduha dalun ala annaha minal wiqaya. Maka takwa itu lafadznya menunjukkan asalnya adalah dari kata-kata wiqaya, penjagaan, benteng diri, pelindung diri. Fa innal muttaqi qad ja'ala bainahu wa bainan nari wiqayatan, karena orang yang bertakwa itu dikatakan dia bertakwa karena dia menjadikan antara dirinya dengan neraka atau kemurkaan Allah wiqayah, pelindung atau benteng. Fal wiqayatu min babi daf'id darar wa fattaqwa wal bir kal afiyati wassiha. Maka al wiqayah di sini, penjagaan di sini adalah termasuk pembahasan daf'ud dharar, menolak keburukan, ya, mencegah namanya. Maka dua kalimat ini, takwa dan albir, kebaikan, sama dengan kalau kita membahas al-afiyatu was-sihhah, ya, keselamatan dan kesehatan, penjagaan dari penyakit dan kesehatan. Kedua-duanya ya sama, ya, merupakan hubungannya adalah sebab sebab dan hasil atau sebab dan akibat. Ala kulli hal, dari sinilah kenapa sebagian dari para ulama ketika menyebutkan definisi takwa juga definisi yang sangat baik, seperti yang mungkin kita kenal disebutkan oleh siapa, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dari kalimat wiqayah beliau sebutkan definisi takwa, ya, an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu, ya, seorang hamba menjadikan antara dirinya dan hal-hal yang ditakutkannya, kemurkaan Allah, azabnya, dia menjadikan apa? Ada wiqayah, benteng yang melindungi dia supaya tidak mendapatkan kemurkaan Allah, yaitu dengan apa? Melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangannya. Wa huwa fi'lu ta'atihi wa jitinabu ma'asihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi jelas di sini definisi takwa dan perbedaannya dengan albir ketika digabungkan, penjelasannya sudah jelas. Yang ini ternyata berhubungan dengan sebab yang membenarkan amal perbuatan kita, yaitu ada titik tolaknya dan ada tujuannya. Insya Allah akan semakin jelas nanti dengan penjelasan yang akan kita sampaikan lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiq Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Ar-Risalatu Tabuqiyah yang telah kita simak bersama pembahasan kitab tersebut. Dan ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum, bagi Anda yang bertanya, kami buka sisi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Iya, silakan Umu Iqbal. Iya, ini ada, mau bertanya mengenai surat Al-Fatihah. Jadi ada saudara kita yang misalnya sakit, dan ada seseorang mengucapkan, yuk kita kirim surat Al-Fatihah, bacain Al-Fatihah. Jadi itu bagaimana menasihatin Ustaz, saudara kita yang begitu? Nah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Pertanyaan bermanfaat tadi dari ibu yang ada di Jambi tadi kalau nggak salah ya. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarga dalam kebaikan, serta untuk kita semua juga. Ya, masalah orang yang sakit kemudian ada yang mengatakan kita kirimkan surat Al-Fatihah. Ini bukanlah merupakan amalan soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, padahal mereka yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, dan padahal petunjuk Nabi s.a.w. adalah petunjuk yang sempurna. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam karena tidak ada contoh dan petunjuknya, ya. Yang dicontohkan dalam sunnah, dalam hadis yang sahih dan dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam sunnah beliau adalah kalau orang sakit kita bisa meruqyah dia dengan membacakan Al-Fatihah di hadapannya. Atau tentu dia boleh membacakan untuk dirinya sendiri. Diperbolehkan bacakan Al-Quran atau Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah termasuk ruqyah. Seperti disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari. Ya, ketika sebagian dari sahabat menggunakan surat Al-Fatihah meruqyah seseorang yang disengat binatang buas. Disengat mungkin binatang yang serangga yang beracun. Ya, seperti kalajengking atau lipan atau yang lainnya. Atau ular misalnya. Boleh dibacakan surat Al-Fatihah. Atau orang yang sakit, boleh kita bacakan surat Al-Fatihah atau ayat Al-Quran karena merupakan diturunkan sebagai obat ya bagi manusia, ataupun doa-doa perlindungan yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun mengirimkannya, maka ini tidak akan sampai pahalanya. Tidak akan sampai pahalanya ya. Karena manusia itu hanya mendapatkan apa yang diusahakan untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Kalau sesuai dengan apa yang diusahakannya, lagi pula mengirim-ngirim pahala seperti ini, pendapat yang terkuat tidak akan sampai kepada orang tersebut kecuali kalau dia membaca untuk dirinya sendiri, ya, membaca untuk dirinya sendiri, atau kita bacakan langsung di hadapannya, misalnya di tempat yang sakit kita sentuh atau kita bacakan supaya menjadi sebab kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan dalam hadis yang sahih. Adapun yang tadi maka tidak disebutkan dan bukan merupakan termasuk amal kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiq Ustaz. Demikianlah jawaban untuk ibu yang ada di Jambi. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Khotai sama azan ya Allah wa yakum. Masih kami angkat sesi interup setelah jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi 021-823-6543. Kita angkat, ya berikutnya, silakan. Ya. Ya. Naam. Silakan. Baik, belum terhubung. Kita tunggu kembali bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung dari pembahasan yang telah kita simak bersama dari kitab Ar-Risalatu At-Tabuqiyah yang telah kita simak pembahasan ini bersama Ustaz Abdullah Taslim Mahfudzullah Ta'ala. Naam, silakan. Ya. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Ini dari Roja ya. Iya ibu, dengan Roja TV dan Radio Roja. Dengan siapa ibu dan di mana? Ini dari Ibu Siti dari Kalimantan. Silakan Ibu Siti pertanyaannya. Ini aku mau nanya Ustadz, ini aku tuh dulu pernah apa itu di luar tema ini pernah apa itu ya mengkhianati suamiku. Jadi sudah 5 tahun ini aku itu mau tobat, gimana caranya? Aku sudah sholat. Baik Ibu, ya cukup Ibu, kami sudah bisa menangkap pertanyaan Ibu. Iya ya, terima kasih Ibu Siti atas pertanyaannya. Ya. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu Siti yang ada di Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan menerima taubat beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungannya dengan suaminya kembali baik ya, insyaallah. Ibu, ketika ibu ingin bertobat ya, pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan insyaallah semoga ibu sudah lakukan tadi, katanya sudah memperbaiki diri, sudah melaksanakan sholat dengan baik ya. Ketika dia mengatakan tadi mengkhianati suaminya, kalau bisa hubungi langsung, mungkin kalau tidak mungkin dengan anggota keluarga yang bisa berbicara kepada suaminya untuk menerima, memaafkan dia, menyampaikan segala penyesalannya. Ini terus ketika dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk berbicara kepada suaminya dengan baik, menyatakan penyesalannya bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, meminta keridhaan dari suaminya. Insyaallah kalau dia sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, terbuka hati suaminya untuk menerima permintaan maafnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi Ibu Siti bisa menggunakan mungkin perantara dari orang yang dekat dengan suaminya supaya menjadi mediator ya, memediasi supaya memudahkan suaminya agar bisa menerima penyesalan atau permintaan maaf dari Ibu Siti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan istiqomah bagi Ibu Siti dan suaminya nantinya. Nah, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.